بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan Wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dan di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, perkara yang paling aku khawatirkan atas diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya'u. Maka beliau pun ditanya tentang syirik kecil tersebut. Beliau pun mengatakan riya'. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah dengan nomor hadis 951. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Wa fil hadithi, ay al-hadithi alladhi rawahu al-imamu Ahmadu, wa at-tabaraniyu, wa ibnu abi ad-dunya, wal-bayhaqiyu. Yaitu hadith yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad, At-Tabarani, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi rahmatullahi alaihim. Akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, ay ashaddu khawfan akhafuhu alaikum, yaitu yang paling aku takutkan akan menimpa diri kalian. Ar-riya'u, riya', izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasilaha, fayahmadunahu alaiha. Menampakkan ibadah dengan maksud agar dilihat oleh manusia, sehingga manusia memujinya karena ibadah tersebut. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith, makna secara global hadis ini, likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum, بحيث لم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه. Dikarenakan kesempurnaan kelembutan beliau alaihi salatu wassalam dan kasih sayang beliau kepada umat beliau serta nasihat beliau kepada mereka, di mana tidaklah beliau meninggalkan satu kebaikan pun, melainkan beliau tunjukkan kebaikan tersebut kepada mereka. Dan tidaklah beliau meninggalkan satu keburukan pun, melainkan beliau peringatkan mereka darinya. Wa minasyarri alladhi hadzara minhu الظهور بمظهر العبادة biqasdi tahsili thana'in nasi. Dan di antara keburukan yang beliau peringatkan darinya adalah menampakkan diri dengan penampakan ibadah dengan maksud mendapatkan pujian manusia. Yaitu seseorang beribadah, melakukan suatu ibadah agar dipuji oleh manusia. Li'annahu syirkun fil ibadati. Karena yang demikian itu merupakan kesyirikan di dalam ibadah. Wa huwa wa in kana syirkan asghara fa khataruhu 'azimun. Dan yang demikian itu meskipun merupakan syirik kecil, bahayanya besar. Li'annahu yuhbitul 'amala alladhi qaranahu. Karena syirik kecil tersebut, yaitu riya, menggugurkan amalan yang diiringi olehnya. Walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbatir ri'asati wal manzilati fi qulubil khalqi illa man sallama Allahu kana hadha akhwafa ma yukhafu 'ala as-salihin. Dan tatkala jiwa-jiwa diciptakan di atas kecintaan akan jabatan dan kedudukan di dalam kalbu-kalbu para makhluk, kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla selamatkan, maka riya beribadah untuk agar dipuji oleh manusia merupakan perkara yang paling dikhawatirkan akan menimpa orang-orang saleh. Liquwwati da'i ilaihi, karena kuatnya faktor yang mendorong kepadanya. Bikhilafid da'i ila syirkil akbari, berbeda dengan faktor yang mendorong kepada syirik besar. فَإِنَّهُ إِمَّا مَعْدُومٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلِينَ وَإِمَّا ضَعِيفٌ. Karena sesungguhnya faktor pendorong kepada syirik besar bisa jadi ia tidak ada di dalam kalbu orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya, dan bisa jadi lemah. Munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi al khawfa min asy-syirkil asghari, bahwasanya di dalam hadith tersebut terdapat kekhawatiran dari syirik kecil. Kama anna fil ayataini qablahu al khawfa min asy-syirkil akbari, sebagaimana bahwasanya di dalam dua ayat yang sebelumnya terdapat kekhawatiran, ketakutan dari syirik besar. Wal babu syamilun lin nau'aini, dan bab ini yaitu al khawfu minasyirki mencakup dua macam tersebut, mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, syiddatul khawfi minal wuku'i fi syirkil asghari. Besarnya kekhawatiran dari terjatuh ke dalam syirik kecil. Wadzalika min wajhaini, dan itu dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan terjadinya dengan kekhawatiran yang besar. Karena beliau mengatakan, akhafu ma akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian. Al-thani, yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawafa min wuku'ihi fis salihin al-kamilina. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan terjadinya pada orang-orang saleh yang sempurna. Faman dunahum min babi aula. Maka orang-orang yang kedudukannya di bawah mereka lebih-lebih lagi. Yaitu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ucapan ini kepada siapa? Kepada para sahabah radhiyallahu anhum. Manusia terbaik di dalam umat ini setelah nabinya. Kalau beliau saja alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan kemunculan syirik kecil di antara para sahabah, maka yang selain para sahabah lebih-lebih lagi dikhawatirkan terjatuh ke dalam syirik kecil. Iyadan billah. Athaniyatu, yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Besarnya kelemah lembutan Rasul alaihi salatu wassalam kepada umat beliau, dan semangat beliau untuk memberikan hidayah kepada mereka serta menasihati mereka. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna syirka yanqasimu ila akbara wa asghara. Bahwasanya kesyirikan terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Fal akbaru huwa an yusawwiya ghairallahi billahi. Maka syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla. Fima huwa min khasaisillahi. Dalam perkara-perkara yang termasuk kekhususan Allah Azza wa Jalla. Wal asgaru huwa ma ata fin nususi annahu syirkun. Walam yasil ila haddil akbari. Sedangkan syirik kecil adalah apa yang datang di dalam dalil-dalil bahwa ia merupakan kesyirikan dan tidak sampai pada tingkatan syirik besar. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, al hamzatu annal akbara yuhbitu jami'al a'mali. Bahwasanya syirik besar menggugurkan seluruh amalan. Wal asghara yuhbitu al-amala alladhi qaranahu. Sedangkan syirik kecil menggugurkan amalan yang diiringi olehnya. Al-ba' anna al-akbara yukhallidu sahibahu finnari. Bahwasanya syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Wal asghara la yujibul khuluda finnari. Sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Al-Jim, annal akbara yankulu anil millati, bahwasanya syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, wal asghara la yankulu anil millati, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن ابن مسعود رضي الله عنه dan dari ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ia berdoa kepada sekutu, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, maka dia masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan يدعو بالدعاء الدعاء هنا هو السؤال Doa di sini yaitu permintaan. Yuqalu da'ahu idza sa'alahu aw istaghatha bihi. Dikatakan da'ahu apabila meminta kepadanya atau beristighatsah kepadanya. Niddan an-niddu al-mithlu wasyabihu. Nidd yaitu yang semisal dan yang menyerupainya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini. Yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi shabihan wa mathilan fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyan kana hadha niddu aw ghayrahu واستمر على ذلك إلى الممات أي لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك رسول عليه الصلاة والسلام mengkhabarkan bahwasanya barang siapa menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla yang serupa dan yang semisal di dalam ibadah yang ia berdoa kepadanya, meminta kepadanya, beristighatsah kepadanya, baik itu seorang nabi, baik sekutu tersebut seorang nabi atau selainnya, dan ia terus-menerus melakukannya sampai kematiannya, yaitu ia tidak bertaubat darinya sebelum kematian, maka sungguh tempat kembalinya kepada neraka. Karena sesungguhnya ia berbuat syirik. Wattikhadzun niddi ala naw'aini. Dan mengambil sekutu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama, an yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'dihha. Menjadikan bagi Allah sekutu dalam macam-macam ibadah atau sebagiannya. Fahadha syirkun akbaru sahibuhu mukhalladun finnari. Maka ini syirik besar, pelakunya kekal di dalam neraka. Al-Thani yang kedua. maka namina syirkil asghari, yang termasuk di antara syirik kecil. Kaqaulir rajuli, seperti ucapan seseorang, masya Allahu wa syi'ta, walaula Allahu wa anta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, kalau bukan karena Allah dan kamu. Wa nahwa dhalika mimma fihi al-'athfu bil wadhi 'ala lafdh al-jalalati, dan yang semisalnya di antara ucapan-ucapan yang padanya terdapat ataf dengan wawu kepada lafdhul jalalah. Wa kayasir riya'i, dan seperti riya' yang ringan, yaitu riya' dalam sebagian ibadah, bukan dia yang terus-menerus. Wa hadza la yujibu at-takhlida fin nari wa in dakhalaha, dan ini tidaklah menyebabkan kekekalan di dalam neraka meskipun ia masuk ke dalamnya. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi at-takhwifa minasy-syirki bibayani aqibatil musyriki wa masirihi, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat ancaman dari kesyirikan dengan menjelaskan akibat yang akan menimpa seorang musyrik dan tempat kembalinya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, at-takhwifu minasyirki wal-hathu ala taubati minhu qabla al-mauti. Ancaman dari kesyirikan dan hasungan untuk bertaubat dari kesyirikan sebelum kematian. Yang kedua, athaniyatu anna kulla man da'a ma'allahi nabiyan aw waliyan hayyan aw maitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillahi, bahwasanya barang siapa yang berdoa bersama dengan Allah kepada seorang nabi atau wali, baik dia yaitu yang dipanjatkan kepadanya doa tersebut masih hidup atau sudah meninggal, atau berupa batu atau pohon, maka sungguh ia telah menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Al-thalithatu, faedah yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitawbati, bahwasanya kesyirikan tidaklah diampuni kecuali dengan taubat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.